para penonton semua, kita beralih pula ke tahun 1999. Untuk genre lagu pada tahun tersebut, Siti mempertaruhkan lagu Purnama Merindu, lagu ciptaan Azmi lirik oleh Luqman S tersebut berjaya untuk kategori balada. Untuk persembahan bagi lagu Purnama Merindu ni, Siti gunakan konsep putih dan juga ada satu sketsa yang orang kata simbolik lah untuk melambangkan kisah dalam lagu Purnama Merindu ni. Jadi Siti gunakan hikmat kanak-kanak, kanak-kanak dan juga penari dewasa, masing-masing bawa peranan yang samalah. Dan di akhir persembahan lagu tu, dia ada macam lirik dia macam sarungkan cincin di jari manisku macam tu. Jadi Siti yang betul-betul buat penonton sorak bila yang kanak-kanak kecil lelaki tu dia datang kepada Siti dan pegang tangan Siti dan sarungkan cincin di jari Siti. Jadi itu yang buat orang semua sorak. Tapi tak apa sebab dia budak kecil kan. Jadi itulah yang menariknya untuk persembahan Purnama Merindu. Oleh itu sama-sama kita saksikan Purnama Merindu. Rindu engkau pamitkan ataukah sedih.